Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kita mengkaji ayat 12 dari surah Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma ahassu ba'sana izahum minha yarkudun. Ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negeri itu. Pendengar yang dimuliakan Allah, setiap kesempatan diberikan kepada orang yang zalim untuk bertobat dan memperbaiki diri, mereka selalu menghindar. Padahal sebenarnya kesempatan yang diberikan kepada mereka adalah pengharapan besar dari Allah sebagai wujud rahman dan rahimnya, sebagai wujud kasih dan sayangnya. Betapa cintanya Allah kepada makhluknya, bukan berarti Allah memerlukan, membutuhkan peribadatan dari makhluknya. Tidak, Allah Tuhan yang tidak memerlukan makhluk, tapi makhluklah yang perlu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat dan memperbaiki diri, itu sebagai wujud dari Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya, wujud dari cinta dan kasih sayangnya. Namun sayang, terang-terangan orang yang zalim ini terus melakukan pelanggaran, terus melakukan perlawanan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Izahum minha yarkudun. Pendengar yang dimuliakan Allah, Allah memberi pelajaran bagi kita dalam sejarah peradaban manusia. Siksaan Allah di dunia ini dalam bentuk bencana alam, dalam bentuk peperangan, sebagai bonus sebelum Allah menyiksa kita secara nyata di akhirat kelak. Diberikan bonus siksaan ini secara bertahap dengan penuh kasih sayangnya agar kita beriman dan bertobat. Namun, apa yang harus kita katakan kepada manusia yang menikmati dosa dan kekafiran? Jika kemudian Allah menyiksanya di akhirat, itu merupakan satu keadilan Tuhan, satu keadilan Allah yang memang wajar untuk diterapkan. Pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah ada narasumber kita, Ustaz Fajrul Haq. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal. Ayat yang kita kaji ini juga mengingatkan kita, bahasa yang dipakai di sini adalah bahasa ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ayyub yang ingin sembuh dari sakitnya dengan membahasakan raqada yarkut. Sedangkan di sini disebutkan memakai fi'il mudhari idahum minha yarkudun. Ini adalah menandakan pada ayat ini mereka itu melarikan diri atau khawatir takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun makna raqada itu artinya menghentakkan kaki agar lebih cepat. Jadi kata yarkudun, mereka itu menghentakkan kaki dengan suara kaki yang cukup dahsyat, itu adalah menandakan lari mereka itu akan sangat kencang sekali. Maka kata urkut birizlika pada surat As-Sad, pada surat Sad ayat 42 yang bermakna pukullah kakimu ke tanah agar keluar darinya air, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Maka dalam ayat ini adalah menunjukkan tentang bagaimana i'jaz Al-Quran I'jaz ini adalah semacam mukjizat yang berupa kata ataupun firman dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang mampu untuk menandinginya. Di mana Nabi Ayub alaihissalam ketika itu dilanda penyakit pada kulitnya dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kesembuhan baginya, maka Rasulullah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Urqut birizqika." Pukulkanlah kakimu ke tanah, maka akan keluar darinya air dingin. Darinya kamu dapat mandi dan minum. Maka ini adalah kesalahan dalam pengobatan adalah jika manusia melihat seperti jerawat atau bisul pada kulitnya, ia mengobatinya dengan obat luar yang akan menghentikan luka di kulit tanpa melihat secara komprehensif penyebab yang jelas penyakit tersebut dari dalam. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan cara kesembuhan kepada Nabi Ayub dengan mandi untuk memberikan penyembuhan dari luar, dan minum air adalah penyembuhan dari dalam. Itu adalah dari kata raqada yarqud. Maka di dalam ayat ini artinya juga sama, karena mereka lari sambil menghentakkan kaki mereka yang sangat di atas bumi ini, sehingga mereka itu menandakan lari mereka itu adalah memang lari yang sangat ketakutan, tersebabkan karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, yaitu azab yang mana mereka merasakan sangat lemah di depan azab yang Allah berikan tersebut. Karena mereka sudah merasakan, maka sesuatu azab kalau sudah kita rasakan di muka bumi ini, satu orang pun yang siapapun orangnya tidak akan dapat melampaui azab tersebut, karena azab tersebut bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah lah yang berlaku. Begitu Ustaz Zainal. Iya, pendengar yang dimuliakan Allah, mukmin sejati takut kepada Allah lebih dari takut kepada azabnya. Kenapa? Karena azab itu Allah yang mendesain. Azab itu bisa secara fisik, bisa juga secara non fisik, bisa jasad, bisa juga rohaninya. Orang yang takut kepada Allah, azab bagi orang lain bisa menjadi nikmat bagi dirinya. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam takut kepada Allah. Bagi manusia biasa, dilemparkan tubuhnya ke dalam api yang membara dan memanggang, itu adalah azab. Tapi bagi Nabi Ibrahim yang cinta kepada Allah dan bertakwa kepadanya, dibakarkan dirinya di dalam api yang membara bukanlah azab. Selama Allah ridho kepadanya, lembaran satu helai rambut pun tak terbakar. Ini bukti bahwa mukmin sejati takut kepada Allah sehingga hidupnya bahagia. Ketika Allah sudah bersama dengan mukmin, di mana dan kapanpun dia merasakan kebahagiaan itu. Di ruang jeruji yang sempit, bau dan kotor, karena dikondisikan oleh sipir sedemikian rupa, dia bisa merasakan lapang dan bersih. Karena apa? Karena imannya kepada Allah. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Yusuf, "Qala rabbi sijni ahabbu ilayya mimma tad'unani ilaihi ya Tuhanku." Ya Tuhanku, kalaulah demikian penjara lebih baik bagiku daripada apa yang digoda oleh perempuan-perempuan kota ini. Takut kepada Allah menyebabkan siksaan bagi orang lain, kebahagiaan bagi pemilik dan pelakunya. Kebalikan, bagi orang yang orientasinya duniawi, yang orientasinya materi, hilang materi dari dirinya merupakan azab. Tertimpa materi bagi dirinya juga adalah azab. Maka ketika Allah mengatakan, "Falamma ahassu ba'sana," ketika mereka merasakan azab kami. Azab yang kecil itu membuat mereka lari tunggang langgang. Karena yang mereka takuti adalah azab. Mereka menakuti materi. Ketika materi hilang dari dirinya, dia pun merasa kehilangan segalanya. Rumahnya terbakar, habislah hidupnya. Dia bisa menjadi seorang yang gila, pupus harapan, putus asa. Karena apa? Karena rumahnya adalah orientasi dari hidupnya di dunia ini. Ketika kendaraannya hilang atau terbakar, dia pun merasa tersiksa lahir dan batin. Dia lupa bahwa semua itu adalah sarana. Yang menjadi orientasi hidup ini adalah mencari ridha Allah. Maka kita menemukan di sini orang yang tidak beriman, ketika kehilangan suatu benda, dia merasa tersiksa. Dan lebih menyedihkan lagi, mereka lari meninggalkan Tuhan, menjauhkan diri kepadanya. Mukmin di dalam cobaan, penderitaan, kapan, besar, kecil, atau bagaimanapun, dia bertambah dekat kepada Allah, karena dia yakin, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita milik Allah dan kembali kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.